Wahid Sahihain, dan dalam dua kitab sahih juga dari Abi Hurairah qal al-haya'u syu'batun minal iman. Wafi Sahihain an Imran ibn Husain an Nabi SAW qala al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak ada kecuali selalu baik. Wafi riwayatin li Muslim al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu semuanya baik atau baik semuanya. Aw qala atau berkata al-haya'u kulluhu khair. Bahwa rasa malu semuanya baik. Hadis yang baik tadi secara makna sahih dan terkandung dalam hadis ini yang sedang kita bahas. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula illa tastahi fasna'na syekha. Bahwasanya apa yang didapatkan oleh manusia dari nabi-nabi terdahulu, kalau engkau tidak malu, berbuatlah semaumu. Yang ternyata maknanya, kalau engkau tidak punya rasa malu, engkau akan berbuat segala macam kejelekan. Biasanya kalau masih ada rasa malu, biasanya masih sembunyi-sembunyi, dan kemudian dia tutupi dari kaum mukminin, dan kemudian dia beristighfar. Masih punya rasa malu. Tetapi kalau sudah tidak punya rasa malu, dia tidak peduli siapapun yang dihadapannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka ada sedikit catatan, bantulah mereka untuk bisa menjaga rasa malunya. Bantulah atau kita saling membantu untuk menjaga rasa malu. Sebab biasanya orang sudah tidak punya rasa malu ketika sudah dibongkar aibnya secara total di majlis, di hadapan umum. Apa setelah itu? Sudah percuma, saya sembunyi-sembunyikan, semua sudah tahu, sudah tidak malu lagi setelah itu. Barakallahu fikum. Sehingga kasihan dia, dia akhirnya sudah lagi tidak peduli, mau dilihat oleh ustadznya, oleh syekhnya, oleh siapapun, gak peduli. Dia bermaksiat di hadapan semua orang. Mengapa? Karena sudah terbongkar aibnya. Sudah semua orang tahu. Ketika dia masih malu-malu, itu bagus. Dalam satu sisi bagus. Masih malu-malu, maka kita jaga, kita panggil. Kita nasihati. Mungkin dia akan kaget, kok tahu? Tidak semua orang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang selalu tahu apa yang kamu kerjakan. Dia akan malu sekali. Ternyata si fulan orang baik tahu perbuatan dosa anak, maka dia akan berubah menjadi baik karena masih punya rasa malu. Tapi kalau dibongkar, dibongkar, dibongkar, tidak usah malu-maluan, hilang guys. Sudahlah, kami hamil setelah hilang sakit kalau waktu itu. Kalau tanya, apa boleh? Sebelum kami keluar. Terkadang malunya sama yang memberi nasihat itu saja, Ustaz. Hah? Terkadang yang malunya itu sama yang memberi nasihat itu saja. Berarti malunya sudah berkurang. Rasa malunya sudah berkurang. Itu bukan yang diminta. Beda sama tadi. Iya. Jadi Allahumma kfini bima syi'ta, ya Allah cukupi aku, bantulah aku dengan apa yang kau hendaki. Maksudnya kita enggak tahu cara Allah untuk membantuku dengan cara apa, enggak tahu. Kita serahkan. Kita serahkan. Sebagaimana ketika melihat musuh-musuh yang banyak, ya Allah selamatkan aku. Dengan apa? Kita pikiran mentok. Enggak mungkin bisa selamat. Tapi Allah Maha bisa. Ya Allah selamatkan aku dari mereka dengan sekedarmu, dengan apa yang hendaki. Itu beda. Tapi kalau masih yang dilarang, itu adalah kita mintanya gak serius, gak sungguh-sungguh. Dikasih syukur gak juga gak apa-apa ya Allah. Itu gak boleh. Ini malu Ustaz dalam hal apa? Buat maksiat atau dalam apa? Kulluhu khair. Semua khair. Semua khair. Rasa malu itu kulluhu khair. Ada kalanya orang ya, biasa dagang ngasong, sudah dagang ngasong malu. Apa khair itu? Hah? Misalkan gak pernah dagang ngasong, sudah dagang ngasong. Itu khajal. Itu khajal. Beda dengan yang tadi. Beda. Kalimatnya kho, jim, lam. Khajal. Khajal itu apa ya? Gengsi. Iya. malu itu bukan seperti malu itu dia berbuat jelek malu. Iya. Jadi untuk khususnya berbuat jelek hari. Iya. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan memang. Kalau khayal dengan khajal. Kalau khajal itu memang perkara yang sesungguhnya tidak pantas untuk malu di sini. Nanti kita akan definisinya. Hah? Kita akan definisinya nanti. Mudah-mudahan. Iya, ada salah tanggal. Yang namanya malu itu kan banyak. Iya. Malu. Tapi kadang-kadang orang memiliki rasa malu itu pada perkara-perkara yang sungguhnya baik dia malu. Dia ngomong malu, sungguhnya malu. Itu sifat yang membantu nantinya. Jadi jangan dipaksa dia nih. Jangan belum waktunya berarti. Nanti aja. Ayo, jadi imam. Itu dah gitu-gitu apa? Kadang-kadang dari perasaan tawaduknya, perasaan saya bukan siapa-siapa gitu, malu. Siapa anak suruh malu? Gitu. Kenapa? Lu bagus. Yang malu yang mana, Sat? Kelihatan, Sat. Yang berpasien semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Kalau mau ke salat berjamaah masjid malu. Apa? Kan berjamaah harus malu. Mau ke salat malu. Kan. Berarti enggak ngerti makna malu itu apa? Maksudnya gitu. Durung wayahe ya, Mas. Durung wayahe. Kemarin tuh ada